السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، masih kita membahas tentang zakat al-qalb, perkembangan hati dan kesucian hati. Dan sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang faedah-faedah dari ghaddul basar, faedah-faedah dari menundukkan pandangan mata dari yang haram. Yang pertama sudah dibahas, yaitu halawatul iman wa ladzatuhu. Dengan ghaddul basar, dengan menundukkan pandangan mata dari yang haram, maka akan didapat faedah halawatul iman, lezatnya keimanan dan manisnya iman. Akan dirasakan betapa bahagianya hati, dia bisa menguasai dirinya. Kemudian yang kedua, al-faedah tsaniyah fi ghadd al-basar adalah nurul qalb wa sihhatul farasah. Faedah yang kedua dari ghadd al-basar adalah akan bercahayanya hati dan sehatnya firasat. Sehatnya firasah. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dari firasatnya seorang mu'min. Karena hatinya bercahaya, maka dia bisa memandang dengan cahaya hati, bisa memandang dengan pandangan hati. Qala Abu Syuja' al-Karmani, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah, siapa yang meramaikan zahirnya dengan mengikuti sunnah, yakni dengan melakukan sunnah-sunnah pada dirinya, dan batinahu bidawamil muraqabah, dan merampaikan batinnya dengan terus-menerus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kaffa nafsahu 'ani syahawat, dan menahan dirinya dari syahwat-syahwat, wa ghadda basarahu 'anil maharim, dan menundukkan pandangannya dari yang haram, wa'tad akl al-halal, dan membiasakan diri dengan memakan yang halal, lam tufti lahu firasah, maka tidak akan keliru pandangan firasahnya, pandangan firasatnya enggak akan salah. Wa qad dzakara Allah Subhanahu wa taala qissat Lut, Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan kejadian Lut dan kaumnya, wa mabtulu bihi, dan apa yang tertimpa atau apa yang menimpa mereka dari bencana, ini bencana kaum Lut, dengan berbagai macam keburukan-keburukan akhlak mereka, diantaranya adalah liwat, homoseks. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran, menerangkan tentang nabinya Nuh, dan kemudian Allah berfirman, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin, sesungguhnya yang demikian merupakan bukti-bukti bagi para mutawassimin. Siapa mutawassimin? Adalah orang-orang yang bisa melihat dengan wasm, Wasam adalah tanda-tanda. Wasam adalah ciri-ciri. Wahumul mutafarrisun alladzina salimu minan nadhar al-muharram wal fahishah, yaitu para mutafarrisun, orang-orang yang memiliki firasat, orang-orang yang memiliki pandangan dengan cahaya hati. Alladzina salimu minan nadhar al-muharram, yaitu orang-orang yang selamat pandangannya dari pandangan-pandangan yang haram, dari pandangan-pandangan yang jelek, dari fahishah, maka niscaya dia akan memiliki firasah dan dia akan bisa memandang dengan cahaya hatinya. Maka kata Allah, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang bisa memandang dengan cahaya hatinya. Yani orang-orang yang hatinya bersih, bercahaya dan bersinar, yang bersih dari kotoran-kotoran kemaksiatan, maka niscaya dia bisa memandangnya. Wa qala ta'ala aqiba amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian setelah memerintahkan kepada kaum mukminin bighaddi absarihim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian setelah memerintahkan untuk menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Wa hifdhi furujihim. Dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nur, Allah membicarakan tentang masalah pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kemudian mengatakan kepada para wanita, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Dan berbicara tentang masalah haramnya zina, dan berbicara tentang hukumnya zina, dan juga berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu ayat khusus, Allahu nurus samawati wal ard, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي لنوره. Allah gambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya di atas cahaya. Digambarkan betapa terangnya sampai Allah katakan yahdi linurihi. Allah berikan bimbingan dengan cahayanya kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Berarti bicara tentang cahaya, bicara tentang pandangan dengan cahaya hati, ketika Allah menceritakan sebelumnya tentang kebersihan badan dari noda-noda dosa, kebersihan dari yang haram, dari zina, dari pandangan-pandangan yang jelek. Wasirra hadza, kata Ibnu Qayyim, rahasianya adalah al-jaza min jinsil amal. Annal jaza, bahwasanya yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Faman ghadda basarahu amma harrama Allahu 'azza wa jalla 'alayhi, awwadahu Allahu ta'ala min jinsihi ma huwa khairul minhu. Yaitu barang siapa yang menundukkan pandangan matanya dari apa yang haram, maka Allah akan gantikan, Allah balas dengan jenis yang sama, yaitu pandangan. Allah berikan pandangan yang tajam, yang lebih bagus daripada pandangan-pandangan yang haram, yaitu pandangan mata hati. Fakama amsaka nurahu au nura basarihi anil muharramat, atlaqallahu nura basiratihi wa qalbihi. Sebagaimana dia menahan cahaya matanya dari yang haram, maka Allah berikan cahaya pada mata hatinya. Qul bi na'azakumullah, perhatikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa rahasianya? Kenapa kalau Allah ketika berbicara masalah zina, masalah menundukkan pandangan mata, setelah itu Allah katakan Allahu nurus samawati. Berbicara tentang nur, berbicara tentang cahaya Allah, dan berbicara siapa-siapa yang diberi oleh Allah cahaya. Rahasianya kata beliau, yang terkandung di balik ayat-ayat tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan min jinsil amal. Al-jazaa'u min jinsil amal. Kalau amalannya adalah menundukkan pandangan mata, amalannya adalah menahan pandangan dari yang haram, maka Allah berikan balasannya yaitu pandangan mata hati yang tajam. Karena dia menahan cahaya matanya kepada yang haram, sesungguhnya yang namanya memandang itu dengan cahaya. Maka ketika dia menahan cahaya matanya kepada yang haram, maka Allah berikan cahaya pada mata hatinya. Allah berikan cahaya pada basiratihi, وقلبه فرأى به ما لم يره, maka dia bisa melihat yang orang lain tidak melihat. Qul inna a'udzubikumullah, ini bukan klinik, bukan urusan-urusan yang begituan, bukan kekuatan-kekuatan yang seperti sihir, bukan itu. Tetapi artinya dia akan bisa melihat dengan kebenaran dan dia bisa melihat dengan firasat yang tajam. Qul inna a'udzubikumullah, dengan mukaddimah-mukaddimah yang sedikit dia tahu ini berbahaya, ini akan membawa kepada kejelekan. Dengan beberapa perkara dari pemula, awal-awal dari kejadian dia sudah khawatir. Dikhawatirkan ini akan menjadi begini, akan menjadi begitu. Dan tepat. Bitaufiq dari Allah SWT. Maka ra'a bihi ma lam yarahu man atlaqa basarahu lam yaghuddahu an maharimillah. Dia melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak menahan pandangan matanya. Yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang mengumbar pandangan matanya. Wa hadza amrun yuhissuhu al-insan min nafsihi. Dan ini adalah perkara yang bisa dirasakan oleh seseorang pada dirinya. Jadi tidak bisa diceritakan, tetapi dirasakan. Silakan. Buktikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tinggalkan pandangan-pandangan yang haram, niscaya kamu akan merasakan akibat baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qalba kal mir'ah, karena yang namanya hati itu seperti cermin. Al qalb kal mir'ah, seperti cermin. Wal hawa kasada fiha, sedangkan hawa nafsu, perbuatan-perbuatan dosa, berbagai macam kemaksiatan, kasada fiha, seperti perkara-perkara yang mengotori cermin, seperti noda-noda pada cermin. Fa idza khallasatil mir'ah min as-sada intaba'at fiha suwarul haqa'iq. Maka kalau cermin itu bersih dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran, maka cermin itu akan menampakkan apa yang dihadapannya persis apa adanya. Dengan tepat, seperti apa yang terjadi akan tergambar di cermin. Yang dihadapannya baik tergambar baik, yang dihadapannya jelek tergambar jelek, yang digambarnya ada begini ada begitu, tergambar persis dalam cermin. Kenapa? Karena cerminnya dalam keadaan bersih, jernih. Tidak ternoda dengan noda-noda, dengan kotoran-kotoran. Wa idza sudiat lam tantabi'. Tetapi kalau cermin itu sudah kotor, sudah kotor dengan berbagai macam noda fiha, maka dikatakan lam tantabi' fiha suwarul ma'lumat, maka tidak akan tergambar dengan baik, dengan benar apa yang ada di hadapannya. Yang di hadapannya seorang yang baik, yang normal, tidak cacat, mukanya bersih, tiba-tiba di cermin kelihatan berbagai macam noda di mukanya. Ternyata itu bukan noda pada aslinya, tetapi noda pada cerminnya. Qul inna a'udzubikumullah, al-qalbu kal-mir'ah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya hati seperti cermin. Kalau cerminnya itu dalam keadaan tidak bernoda, jernih bersih, maka akan tergambar apa yang dihadapannya, alal haqiqah, akan tergambar persis sesuai dengan aslinya. Tetapi kalau cerminnya kotor, ternoda, maka akan tergambar dengan salah, akan tergambar apa yang dihadapannya dengan keliru, dengan tidak tepat, pandangannya tidak tajam. Qala rahimahullah, fayakunu ilmuhu wa kalamuhu min babil hirs wadh-dhunun. Kalau sudah hatinya kotor dengan dosa, kalau hatinya sudah kotor dengan berbagai macam kemaksiatan, maka cermin hatinya tidak jernih. Kalau cermin hatinya tidak jernih, maka apa yang diketahuinya bukan sesuatu yang hakiki. Apa yang dipahaminya bukan sesuatu yang benar. Apa yang diucapkannya, apa yang dipahami, apa yang dimengerti, semuanya perkara-perkara yang dhunun, yang masih kira-kira, masih dhon, masih al-khars. Ini sepertinya khars, bukan hirs. Bukan dengan ha, tapi dengan kha. Ya'ni takharrusan wa dhanna. Kalau khars dengan kha dan dhunun, maka itu tepat. Perkiraan, prasangka, kira-kira, tidak tepat. Apa yang dia katakan begini, ternyata itu bukan kebenaran. Apa yang dia pahami, ternyata bukan kebenaran. Apa yang dia lihat ternyata salah. Qulibni na'udzubillah. Kenapa demikian? Cermin hatinya sudah kotor. Sehingga dia tidak bisa melihat sesuai dengan kenyataan. Qulibni na'udzubillah, sehingga lihatlah seorang mukmin taqi dengan seorang fasik asi. Lihat, kalau dia memandang sesuatu, pasti akan berbeda. Seorang mukmin taqi, seorang mukmin yang beriman dan bertakwa, dia akan memandang bahwa ini adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang terpuji, ini hal yang begini, yang begitu, dipuji. Karena itu adalah amalan saleh. Tetapi si fasik asli akan berkata, bukankah itu perbuatan yang melelahkan? Perbuatan yang membuat kita terbelakang? Bukankah itu adalah menyebabkan kita akan begini, akan begitu? Kalau kita ikuti perkara ini, niscaya kita akan menjadi jumud. Lihat pandangannya. Berbeda antara si mukmin dengan si asli fasik. Kenapa? Apa yang menyebabkan perbedaan pandangan? Cermin hatinya berbeda. Ini cermin hatinya bersih, jernih. Sedangkan ini cermin hatinya kotor. Sudah tertutup berbagai macam noda-noda. Sehingga tidak bisa melihat suaral haqiqah ala haqiqih. Tidak bisa melihat suaral haqiqah. Tidak bisa melihat kenyataan dengan apa yang sesuai dengan kenyataannya. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti di sinilah balasan Allah Subhanahu wa taala yang baik di dunia, apalagi di akhirat yang Allah persiapkan nanti di jannah bagi mereka-mereka yang menjaga dirinya. Qul inna a'udzubikumullah, di dunia sudah dirasakan balasannya. Allah akan menjadikan pandangannya tajam dan hatinya bisa memandang dengan pandangan yang tajam. Cermin hatinya bisa melihat dengan jernih. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari ghadil basar adalah quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu. Faedah yang ketiga, bahwa dengan menundukkan pandangan akan menjadikan hati kuat. Wa thabat, akan menjadikan hati mantap kokoh dan akan menjadikan hati muncul keberaniannya. Keberanian alal haq. Keberanian di atas kebenaran. Quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu, akan menghasilkan kekuatan hati, kemantapan hati, dan keberanian hati. Fayu'tihi Allah Ta'ala biquwwatihi sultanan nasrah atau sultanan nusrah. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya akan memberikan balasan dengan kemenangan atau dengan kekuatan kemenangan. Kama a'tahu binurihi sultanal hujjah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan cahayanya sultanal hujjah. Berarti diberi dua, sultanan nusrah dan sultanal hujjah. Kekuatan yang membawa kemenangan dan kekuatan dalam bentuk hujjah. Ikhwan fillah a'azakumullah, karena memang kekuatan itu dua macam. Kekuatan hujjah dan kekuatan fisik. Kekuatan fisik membawa kepada kemenangan dalam fisik pula, dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah. Kekuatan hujjah dalam menerangkan kebenaran. Mereka membawa berbagai macam syubhat-syubhat dan argumen-argumen yang batil yang membawa kepada kesesatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang mukmin tadi kekuatan hujjah sehingga bisa menumbangkan semua syubhat tadi. Fa yajma'alahu baina sultanain, maka Allah kumpulkan baginya dua kekuatan, kekuatan hujjah dan kekuatan kemenangan. Wa yahrub asy-syaitanu minhu, maka syaitan pun akan lari daripadanya. Syaitan akan menjauh dari orang mukmin yang demikian. Karena hatinya memiliki kekuatan dengan dua jenis kekuatan. Kekuatan fisik dan kekuatan hujjah. Sehingga syaitan lari tunggang langgang. Enggak bisa dia menggodanya. Enggak bisa dia menyeretnya. Enggak bisa menipunya. Setiap dia menyatakan dengan tipuan-tipuannya, dengan makar-makarnya, orang mukmin tadi tahu memiliki hujjah. La, wallah, tidak, demi Allah, aku mendengar ayat Allah berfirman. Aku mendengar Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih. Ditolak mentah-mentah dengan hujjah yang qat'iyah. Dengan hujjah yang qawiyah. Demikian keadaan seorang mukmin yang hatinya bersih, yang dia memperkuat hatinya dengan menundukkan pandangan. Kalau kama fil athari, sebagaimana diriwayatkan dalam athar-athar, dalam ucapan-ucapan salaf, innal ladzi yukhalifu hawahu yafriqu syaitanu min dhillih, sesungguhnya orang yang menyelisihi hawa nafsunya, orang yang tidak menuruti hawa nafsunya, maka syaitan akan lari daripadanya. Syaitan akan menjauh, akan memisahkan diri dari naungan orang itu. Kalau sudah ada orang tersebut, ada bayang-bayangnya saja, dia sudah lari. Qul inna a'udzubikumullah. Sehingga jangan heran kalau Rasulullah SAW menyatakan, ketika Umar bin Khattab datang, sungguh ya Umar, kalau engkau berjalan di dalam satu jalan, syaitan lari dari jalanmu. Masalakta fajjan, tidaklah engkau menjalani satu fajj, satu jalan, kecuali syaitan mencari jalan fajjan ghaira fajjik, jalan selain jalanmu. Oh, kama qala fi riwayah, bahwasanya syaitan lari daripadanya. Kenapa demikian? Karena syaitan tahu ini orang kuat, hatinya kokoh, dan orang ini dalam keadaan memiliki hati yang bersih, hati yang memiliki cermin yang bening. Maka dia memiliki dua kekuatan, kuwatul hujjah wa kuwatul nusrah. Sultanul hujjah, sultanul nusrah wa sultanul hujjah. Oleh karena itu syaitan merasa percuma, dia lari, tidak mampu dia untuk menggodanya. Walihada yujad fil muttabi' hawahu min dhillin nafs. Oleh karena itulah sebaliknya, pada orang yang mengikuti hawa nafsu, yang menghumbar nafsunya, yang memuaskan nafsunya, justru orang itu mendapatkan sebaliknya, bukan kekuatan, tetapi mendapatkan dhillah. Dikatakan man al-muttabi' hawahu min dhillin nafs wada'fiha wa mahanatiha, akan didapat pada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya kehinaan dan kerendahan. Dhillun nafs wada'fiha, kelemahan jiwa, wa mahanatiha, kehinaan diri, merasa rendah, merasa sempit, merasa sesak. Kenapa demikian? Karena itulah balasan Allah di dunia bagi orang yang asa. Ma ja'alahu Allahu liman asahu, sengaja Allah jadikan yang demikian padanya, liman asahu, bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala ja'ala al-'izz liman ata'ahu, karena Allah menjadikan kemuliaan hanya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Allah menjadikan kehinaan bagi orang-orang yang bermaksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat-ayatnya, selalu menceritakan izzah adalah milik Allah dan untuk orang-orang mukmin. Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Kata Allah bahwa kemuliaan itu bagi Allah, kemudian bagi Rasulnya, dan kemudian untuk orang-orang yang beriman. Demikian dalam surat Al-Munafiqun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula dalam ayat lain surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'laun, sesungguhnya kalianlah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar mukmin. Qulna a'udzubikumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat in kuntum mu'minin, kalau kalian mukminin. Karena memang al-izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izzah itu milik Allah satu-satunya. Dan tidak Allah berikan izzah kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dari para nabi, para rasulnya, dan juga orang-orang yang beriman. Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Maka Allah katakan, kalau kalian mu'minin, kalau kalian orang yang beriman, fala tahinu wala tahzanu, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa rendah. Sesungguhnya kalianlah al-a'laun, kalianlah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia, kalau kalian orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, man kana yuridul izzah falillahi al-izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan izzah, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan itu hanya milik Allah azza wa jal. Maka barang siapa yang ingin memiliki izzah, memiliki kemuliaan, maka berharaplah dari Allah. Berharaplah dari Allah dengan cara mentaati Allah, dengan cara dia tunduk pada perintahnya, menjalani hukum-hukumnya, diantaranya ghaddul basar, Di antaranya menundukkan pandangan mata, sehingga ketika orang itu mentaati perintah Allah, menundukkan pandangan matanya, maka hatinya semakin mulia. Semakin taat kepada Allah, semakin kuat hatinya. Semakin taat kepada Allah, semakin kokoh, kuat. Demikian keadaan hati seorang mukmin. Qanibirina azakumullah. Ya'ni makna ayat Allah, man kana yuridul izzah falillahi al-izzatu jami'an. Maknanya adalah man kana yatlubul izzah. Barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, falyatlubha bita'atillah. Hendaklah mencarinya dengan ketaatan kepada Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, banyak manusia yang mencari kemuliaan dengan harta, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan, tapi justru sebaliknya, dia mendapatkan kehinaan. Kenapa kehinaan? Dia menjadi budak dunia. Dia menjadi orang yang diperbudak oleh hartanya, dibelenggu lehernya, dalam keadaan dicocok hidungnya, diseret kemanapun dunia mau berjalan. Dunia kesana dia ikut, dunia kesini dia ikut. Dia tidak punya prinsip. Dia tidak punya sama sekali pegangan. Kalau ditanya apa prinsipmu, pokoknya apa yang laku dijual. Karena dia ahlu dunia. Apa yang laku dijual, dia agama pun dia akan jual. Apakah dia mulia? Sungguh betapa rendahnya. Inna syarrad dawab. Sesungguhnya yang paling hina dari makhluk yang melata di muka bumi adalah summun bukmul ladzina la yaqilun. Adalah orang yang buta, tuli, bisu dan tidak mau menggunakan akalnya. Siapa? Orang-orang kafir yang tidak mau kenal agama. Orang-orang yang hanya dunia dengan dunia. Khonibidina azakumullah, ada pula yang ingin kemuliaan. Tetapi dengan cara mencari jabatan. Berebut untuk mencari kedudukan. Apa yang terjadi? Apakah dia menjadi mulia? Demi Allah, dia menjadi terhina. Dia menjadi rendah. Betapa rendahnya orang-orang yang menjadi budak-budak dunia, budak-budak kedudukan. Khonibidina azakumullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wahai kaum muslimin, ini kitab kalian. Kitab Allah yang diturunkan untuk kita dan kalian, wahai kaum muslimin. Kata Allah, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang ingin kemuliaan, sesungguhnya kemuliaan milik Allah seluruhnya. Tidak akan bisa didapat kecuali dari Allah. Enggak akan bisa kamu mencapai kemuliaan kecuali kalau Allah kehendaki. Maka carilah dari Allah dengan mentaatinya. Carilah dari Allah dengan tunduk kepadanya. Bil kalimat thayyib, dengan ucapan-ucapan yang baik. Wal amal salih, dengan amalan-amalan yang salih. Maka akan didapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian para salafus salih radhwanallahu alaihim, annas yatlubuna al-'izz bi abwabil muluk. Betapa banyak manusia mencari kemuliaan di pintu-pintu para penguasa. Mencari kemuliaan dengan mendatangi tokoh-tokoh penguasa di pintu-pintu mereka. Wala yajiduna, tetapi mereka tidak mendapatkan kemuliaan itu. Dia inginnya kalau dekat dengan penguasa saya akan jadi mulia. Kalau dekat dengan sipulan-sipulan, para pembesar, niscaya saya akan menjadi mulia. Kalau saya dekat dengan konglomerat tersebut, niscaya saya akan ikut gembira atau ikut bahagia atau ikut menjadi mulia bersamanya, dimuliakan oleh manusia. Ternyata ketika dia datang kepadanya, dia tidak mendapatkan apapun kecuali sebaliknya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amalannya. Amalannya adalah merengek-rengek dari selain Allah, ingin mendapatkan kemuliaan, justru Allah balas dengan ditimpakan kehinaan. Rendah, dihinakan, direndahkan. Wala yajidunahu illa fi ta'atillah. Ternyata mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Para imam-imam ahlus sunnah. Mau dikatakan kaya bukan orang kaya. Mau dikatakan dia adalah pejabat bukan pejabat. Tetapi kenapa? Dimuliakan. Dimuliakan oleh sekian banyak manusia. Sepanjang masa. Bukan hanya di masanya. Sepanjang masa. Beda dengan kekuasaan semu atau kemuliaan semu yang sesaat sepertinya dimuliakan. Tetapi begitu jatuh dia dari kekuasaannya, dia dicemooh, diinjak-injak, dicaci maki dan terus diceritakan kejelekannya sepanjang masa. hidupnya cuma 1 tahun, 2 tahun atau sekian tahun menguasai. Dan seakan-akan dimuliakan. Kata siapa itu dimuliakan? Semua rakyatnya dalam keadaan mencercanya dalam hatinya. Dan menunggu-nunggu saat jatuhnya. Mudah-mudahan cepat jatuh. Karena tidak mencarinya dari Allah. Mencarinya bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia dalam keadaan tidak mendapatkan kecuali kerendahan. Setelah itu jatuh direndahkan oleh mereka sepanjang masa. Sebaliknya para imam-imam ahlu sunnah tidak mencari kemuliaan dari mereka. Dan tidak ingin untuk dipuji. Amalannya ikhlas karena Allah. Mengajarkan ayat demi ayat, hadis demi hadis karena Allah. Mereka membimbing umat ke jalan yang lurus, ikhlas karena Allah. Tidak mengharapkan balasan di dunia. Tidak mengharapkan balasan-balasan dari harta benda, apalagi kemuliaan, kedudukan dan jabatan. Tidak. Khamirina azakumullah. Sampai diminta oleh penguasa, wahai Imam Malik, bagaimana kalau kitabmu Al-Muwatta kami jadikan sebagai undang-undang negara? Kami jadikan sebagai ahkam rasmiah di negara. Kata Imam Malik, jangan. Aku khawatir masih ada ilmu-ilmu yang aku belum ketahui. Dan masih ada kebenaran yang diselain kitabku. Tidak mau. Bukan kemudian bangga. Tidak mau. Khawatir. Karena aku merasa mesti memiliki kekurangan-kekurangan. Dan kitab yang aku tulis tidak terkumpul padanya seluruh kebenaran. Masih ada kebenaran-kebenaran di selain kitabku. Dan demikian banyaknya para ulama yang justru lari dari jabatan. Sampai dikejar kesana kemari. Dicari kemana mereka, kemana dia. Untuk dijadikan sebagai pejabat. Sebagai hakim, sebagai qadhi. Tetapi mereka lagi. Khawatir. Bukan bangga mendapatkan jabatan, tapi menghindar. Demikian para ulama. Tapi toh mereka tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemuliaan yang hakiki. Karena terus menerus kemuliaan itu akan tetap di dunia. Padahal orangnya sudah tua, rahimahullah. Sudah meninggal. Sudah dikubur, rahimahullah. Tetapi terus disebut-sebut. Ucapannya terus disebut-sebut. Kemuliaannya terus diceritakan sepanjang masa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena mereka mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan yang hakiki. Man ata'allah. Barang siapa yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. A'azzahullah. Allah akan muliakan dia. Wa man asahu. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya. Ahanahullah. Allah akan hinakan dia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dari kalangan salaf. Siapa yang taat pada Allah, Allah muliakan. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, Allah rendahkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan oleh Al-Hasan. Wa in hamlajat bihimul baradin. Wa taqtaqat bihimul bighal. Inna dhullal ma'siyah lafi qulubihim. Walaupun hamlajat bihimul baradin. Walaupun taqtaqat bihimul bighal. Yani walaupun dia dituruti, walaupun dia memakai pakaian yang mewah, walaupun dia dituruti oleh semua pegawainya, oleh semua anak buahnya, walaupun keledainya, bigalnya tunduk kepadanya, tetapi maksiat yang ada dalam hatinya tetap membawa kehinaan dan kerendahan pada dirinya. Aballahu azza wa jalla illa an yadil aw yudilla man asa. Dengan zal ini, bukan dengan dal. Dengan titik semestinya. Yang kurang titik ditambah titik. Allahu azza wa jalla illa an yudhilla man asah. Maka Allah tetap. Allah menolak. Kecuali untuk merendahkan siapa yang bermaksiat kepadanya. Wadhalika anna man ata'a Allah ta'ala faqad walahu. Yang demikian karena siapa yang taat kepada Allah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walinya. Wala yudhil man walahu rabbuh. Dan tidak mungkin akan menjadi hina orang-orang yang Allah sebagai walinya. Tidak mungkin akan menjadi rendah orang-orang yang Allah sebagai pembelanya. Sebagaimana dalam doa kunut witir. Innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait. Qul inna a'udzu dalam doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man 'afait. Di antaranya disebutkan kalimat innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya enggak akan menjadi rendah siapa yang engkau ya Allah menjadi walinya. La yadhill, enggak akan menjadi rendah man walait, Siapa-siapa yang engkau ya Allah menjadi walinya, yang engkau membelanya, yang engkau menjadi pelindungnya, maka orang itu enggak akan menjadi rendah. Sebaliknya, wala ya'izzu man 'adait, dan enggak akan menjadi mulia orang-orang yang kau musuhi ya Allah. Enggak akan menjadi mulia orang-orang yang kau benci, orang-orang yang engkau memusuhinya, yakni ahli maksiat, orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Quran dan Sunnah, orang-orang yang menentang tauhid dengan kesyirikan, orang-orang yang menentang ajaran Nabi dengan ajaran-ajaran baru. La ya'izz, tidak akan menjadi mulia orang-orang yang Allah musuhi mereka. Wal maqsud anna zakatul qalbi mauqufah ala taharatihi. Dan maksud dari pembahasan tadi adalah bahwa hati perkembangannya, kesempurnaannya tergantung kebersihannya. Khairuddin a'azakumullah, tiga faedah tadi dari ghaddun nazar atau ghaddul basar, faedah dari menundukkan pandangan mata adalah merasakan manisnya dan lezatnya iman. Yang kedua, hati menjadi kuat dan pandangan hati menjadi tajam. Sehingga orang yang demikian menunjukkan hatinya semakin sempurna. Karena pandangannya semakin tajam, berarti semakin sempurna. Hatinya semakin kuat, berarti semakin sempurna. Dan kalau hatinya dalam keadaan bisa merasakan lezatnya iman, berarti hati itu semakin sempurna, semakin sehat. Bisa merasakan dengan normal, sebagaimana lidah ketika sehat merasakan dengan normal. Khairuddin a'azakumullah, berarti ghaddul basar tadi akan menjadikan hati semakin berkembang sempurna. Sedangkan ghaddul basar merupakan taharatul qalb, merupakan pembersihan hati. Ikhwan fillah na'azakumullah, badan dibersihkan dengan mandi, dengan taharah, dengan berwudu, dengan membersihkan kotoran-kotoran dari tubuh, maka tubuh akan tumbuh sehat. Akan tumbuh dengan sehat. Demikian pula hati ketika dibersihkan dari pandangan-pandangan yang haram, dibersihkan dari pandangan-pandangan terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka niscaya hati itu akan tumbuh dengan sehat, semakin kuat, semakin baik, semakin sempurna, dan pandangan hatinya semakin tajam, dan cermin hatinya semakin jernih, semakin jernih, semakin jernih. Berarti yang namanya zakah mauquf ala taharah, perkembangan hati, kesempurnaan hati tergantung kesucian hati, kebersihan hati. Kama anna zakatal badan mauqufah ala istifradihi min akhlaqir radi'ah al-fasidah, sebagaimana badan perkembangannya tergantung kepada bersihnya badan dari kotoran-kotoran jelek yang menempel padanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau saja tidak kena fadilah dari Allah atas kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahad, maka niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bisa menjadi zaki. Enggak akan bisa seorang pun dari kalian menjadi sempurna hatinya, menjadi bersih hatinya, enggak akan bisa kecuali dengan fadilah dari Allah. Walakinallahu yuzakki man yasha, tetapi Allah lah yang menjadikan hati siapa yang dikehendakinya menjadi sempurna, menjadi bersih. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Khonibrina azakumullah, berarti di sini kita mendapatkan dua makna zakah. Zakah dalam artian dia berupaya untuk membersihkan dirinya, dan zakah dengan makna Allah membersihkan dia. Dan ini hubungannya sama dengan hubungan amalan dengan takdir. Apa hubungan amal saleh dengan takdir? Hubungannya adalah ini usaha, Allah yang menentukan. Demikian pula masalah zakah tadi, kita berusaha, Allah yang menentukan. Kita berusaha untuk membersihkan hati dengan apa? Dengan ketaatan-ketaatan, dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan kemaksiatan, menundukkan pandangan mata. Ini usaha untuk membersihkan hati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah pada hakikatnya yang menjadikan secara takdir hati menjadi bersih. Maka kata Allah, walaula fadlullahi, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah, alaikum ma zaka minkum min ahadin abadan, kalau tidak karena Allah, enggak ada di antara kalian yang hatinya menjadi bersih seluruhnya, enggak ada satupun, kata Allah. Walakinallahu yuzakki man yasha, tetapi Allah lah yang membersihkan hati siapa yang dikehendakinya dengan asbab yang Allah takdirkan. Allah akan membersihkan hati siapa yang dikehendakinya dengan asbab, dengan sebab-sebab yang Allah sudah takdirkan. Orang yang menjalani jalan kebaikan, maka Allah bersihkan hatinya. Dzakara dzalika subhanahu wa ta'ala aqib tahrim az-zina wal qadar wa nikah az-zaniyah. Ayat ini masih dalam surat An-Nur. Yang sudah kita katakan tadi dalam surat An-Nur dibahas perkara-perkara yang berkaitan dengan zina, berkaitan dengan qadab, menuduh seseorang dengan tuduhan zina atau menikahi zaniyah. Apa hukumnya menikahi perempuan yang zaniyah, pezina, pelacur, dan apa hukumnya laki-laki atau perempuan yang menikahi pasangannya dengan pasangan yang zaniyah? Qul inna a'udzubikumullah. Ketika berbicara tentang ini, Allah katakan, kalau saja tidak karena fadilah dari Allah, enggak akan ada yang bersih di antara kalian. Kalau saja bukan karena pertolongan dari Allah, kalau saja bukan karena takdir dari Allah, kalau saja bukan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, enggak akan ada yang selamat. Enggak akan ada yang selamat karena berat. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tinggalkan suatu fitnah, atau maknanya lebih tepat, terjemahan yang lebih tepat, tidak ada sepeninggalku. Karena bukan Rasulullah yang meninggalkan. Tidak ada sepeninggalku fitnah yang paling keras buat laki-laki, yang paling berat buat laki-laki, melainkan wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih berat bagi laki-laki, melainkan perempuan, melainkan wanita. Fitnahnya merupakan fitnah yang adarr 'ala ar-rijal. Adarr 'ala ar-rijal, yang paling banyak merusak laki-laki, yang paling banyak mengalahkan laki-laki, yang paling banyak membuat fitnah bagi laki-laki. Qul inna a'udzubikumullah. Sehingga dikatakan tidak ada sesuatu pun yang memiliki kekurangan dan kelemahan tapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat, melainkan mereka perempuan. Tidak ada naqisatu dinin wa aqlin yaglibna 'ala ar-rijalil aqwiya illa an-nisa. Tidak ada sesuatu yang lemah agamanya, lemah akalnya, tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat, melainkan perempuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naqisatu dinin wa aql, mereka kurang agamanya, kurang akalnya, tetapi bisa membuat fitnah dan bisa mengalahkan laki-laki yang gagah, yang masya Allah penampilannya kekar, tubuhnya kuat, ternyata kalah dengan perempuan. Dengan apanya? Dengan lirikan matanya, dengan senyumnya, dengan lenggak-lenggoknya, dengan manis tutur katanya, dengan rayuan-rayuannya, tiba-tiba seluruhnya terbawa, terseret oleh perempuan-perempuan bodoh. Dikatakan oleh Allah, laula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau saja bukan karena rahmat Allah dan fadilahnya, enggak akan ada yang selamat di antara kalian. Ma zaka minkum min ahadin, enggak akan ada yang suci di antara kalian, enggak akan ada yang bersih di antara kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, yuzakki man yasha. Allah akan membersihkan siapa yang dikehendakinya. Allah akan menyelamatkan siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Ikhwan fillah na'azakumullah, alhamdulillah Allah memberitahu siapa yang hendak Allah sucikan. Orang-orang yang mentaatinya, orang-orang yang beribadah dengan ikhlas, orang-orang yang menuruti perintah Allah dan hukum-hukum Allah, mereka lah orang-orang yang Allah sucikan dengan rahmatnya dan fadilahnya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fil isti'dani 'ala ahli al-buyut. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lainnya di surat yang sama masih. Ini ayat-ayat berikutnya dalam surat An-Nur tentang izin, izin masuk rumah. Kalau kamu minta izin, jangan maksa. Sekali, dua kali, tiga kali tidak diizinkan, pulang kamu. Kata Allah, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan oleh tuan rumahnya, pulanglah. Jadi tidak diizinkan. Kata Allah, farji'u, maka pulanglah kalian. Huwa azka lakum, pulanglah kalian, itu lebih baik buat kalian. Lebih azka. Kalimatnya zaki lagi. Kalimatnya zakah yang sedang kita bahas. Kalau kalian maksa, kalau kalian terus mengatakan, tapi saya perlu, tapi saya ada kebutuhan penting, Sudah dikatakan pulanglah, saya tidak terima tamu. Maka pulanglah kamu. Wa azkalaku, itu lebih suci buat kalian, lebih membersihkan hati kalian, lebih menjadikan hati kalian semakin sempurna, semakin sempurna. Kenapa? Sama dengan ghadul basar. Apa ghadul basar? Menundukkan pandangan dari yang haram. Taib, kalau orang itu mengatakan irji'u, pulanglah. Kalau tuan rumah tadi mengatakan pulanglah, berarti ada sesuatu. Dia khawatir kamu tahu tentang dalam-dalamnya keluarga, karena keluarga sedang ribut misalnya, sedang berantem mulut misalnya, sedang bertikai. Pulang-pulang kamu, pulang. Saya enggak terima tamu hari ini. Maka kalau kamu pergi, huwa azka lakum, kamu lebih bersih hatinya, karena enggak tahu menahu tentang urusan mereka. Tetapi kalau kamu masih nunggu terus, malah nguping, ada apa sih kok enggak keluar-keluar? Ngintip. Kenapa ya? Akhirnya dia melihat yang haram. Akhirnya dia mendengarkan yang haram. Akhirnya dia menjadi beban pada pikirannya, menjadi kotoran pada hatinya. Tidak lagi zaki, tidak lagi bersih. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza qila in qila lakum rji'u farji'u huwa azka lakum." Kalau dikatakan pulanglah, maka pulanglah kamu, itu lebih bersih buat kamu. Fa innahum idza umiru birruju'i li alla yattali'u ala awratin lam yuhib sahibul manzil an yattali' 'alayha kana dhalika azka lahum. Kata Ibnu Qayyim, karena kalau mereka diperintahkan untuk pulang oleh tuan rumah agar mereka tidak melihat aurat yang aib kalau dilihat, yang tuan rumahnya tidak suka, sahibul manzil, tuan rumah tidak suka kalau dilihat oleh mereka, maka kamu pergi itu azka. Maka kalau mereka menuruti kemudian pergi, azka lahum, itu lebih baik buatnya. Kama anna raddal basar wa ghaddahu azka li sahibihi, sebagaimana ghaddul basar, sebagaimana memalingkan pandangan dari yang haram, itu akan lebih membawa kepada kesucian. Wa qala ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh akan berbahagia, akan mendapatkan falah, man tazakka, orang-orang yang tazakka. Siapa orang-orang yang tazakka? Orang-orang yang berupaya untuk menjadikan hatinya zakiyah. Orang-orang yang berupaya untuk menjadikan hatinya bersih. Dengan apa? Sama seperti tadi, dengan menghindari yang haram, dengan menundukkan pandangan matanya, dengan menuruti kemauan tuan rumah. Kalau tuan rumah mengatakan pulanglah, saya tidak terima tamu, ya pulanglah. Itu suci hatinya. Kamu akan bersih hatinya. Maka qad aflaha man tazakka, sungguh akan berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbihi fa shalla, yang menyebut nama Rabb-nya dan kemudian dia salat. Masyaallah. Termasuk membersihkan hati adalah dengan bertauhid. Termasuk membersihkan hati adalah dengan mengikuti sunnah. Termasuk membersihkan hati menghindari kebidahan-kebidahan. Termasuk membersihkan hati adalah dengan menghindari maksiat-maksiat sampai yang sekecil-kecilnya. Wa qala ta'ala an Musa alaihi salam fi khitabihi li Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihi salam ketika diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun. Kata Allah, katakan pada Fir'aun, halaka ila an tazakka, halaka ila an tazakka. Tawarkan kepada Fir'aun, halaka ila an tazakka, maukah engkau membersihkan dirimu? Wahai Fir'aun, apakah kamu enggak mau membersihkan dirimu, menjadikan hatimu zakiyah, menjadikan hatimu berkembang sempurna? Ditawarkan oleh Musa dengan perintah Allah. Kata Allah, datangi Fir'aun. Wa qul lahu, katakan kepadanya dengan qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yarda, yatadzakkar aw yakhsha. Sampai dalam ayat lain Allah katakan dalam surat An-Nazi'at, halaka ila an tazakka, katakan apakah engkau mau untuk mensucikan dirimu. Ini juga dengan makna yang tadi, berupaya untuk membersihkan dirinya dengan ketaatan, dengan keislaman, dengan tauhid, dengan mengikuti Nabi. Kemudian dikatakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna az-zakah. Celaka, neraka wail bagi kaum musyrikin, yaitu yang tidak mengeluarkan zakah, atau tidak mendatangi zakah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Apakah orang kafir diperintahkan untuk mengeluarkan zakat? Apakah kaum musyrikin diperintahkan untuk mengeluarkan zakat? Kata Ibnul Qayyim, ini maknanya bukan zakat. Zakat yang kita pahami mengeluarkan sebagian hartanya 2,5% setelah nisab, setelah satu haul, bukan itu. Tetapi maknanya seperti yang tadi. Apakah mereka orang-orang musyrikin itu tidak takut kalau mereka tetap dalam keadaan syirik? Wailun lil musyrikin. Celaka, neraka wail bagi mereka. Karena mereka tidak mau mendatangi zakah. Tidak mau mendatangi kesucian hati, kebersihan hati. Tidak mau dia mendatangi sesuatu yang akan membersihkan hatinya, menyempurnakan hatinya. Ini kata Ibnu Qayyim, qala aktsarul mufassirin. Dikatakan oleh kebanyakan para ahli tafsir minas salaf. Kebanyakan para ahli tafsir dari salaf, waman ba'dahum, dan juga dari orang-orang yang setelah mereka. Yang dimaksud adalah tauhid. Zakat di sini tauhid. Alladzina la yu'tuna zakah, maka cocoklah dengan ayat sebelumnya. Wailun lil musyrikin, celaka bagi orang musyrik. Musyrik itu orang kafir yang menyembah selain Allah, yang menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan lain. Kenapa kok ayat keduanya alladzina la yu'tuna zakah, yaitu yang tidak mengeluarkan zakat? Ya enggak apa. Maka maknanya bukan mengeluarkan zakat. Alladzina la yu'tuna tauhid allati yuzakkihim, tidak mendatangi tauhid yang akan memberikan zakat buat mereka. Tidak mendatangi tauhid yang akan membersihkan hati mereka, mensucikan hati mereka, menyempurnakan hati mereka. Demikian yang paling na'azakumullah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hal laka ila an tazakka, atau dengan kalimat qad aflaha man tazakka, ini dengan makna yang sama. Adapun ayat fala tuzakku anfusakum, maka itu maknanya berbeda. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan dirimu sendiri. Tadi dikatakan akan berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Tapi dalam ayat lain, fala tuzakku, jangan kalian sucikan dirimu sendiri. Lihat nih, maknanya berbeda yang tadi dengan yang ini. Akan dibahas insyaAllah pada kajian mendatang. Secara ringkas saja, bahwasanya kalau yang dipuji adalah siapa yang berupaya untuk mensucikan dirinya, dipuji. Qad aflaha man tazakka. Dan ditawarkan kepada orang-orang kafir pula, hal laka ila an tazakka, maukah engkau mensucikan dirimu? Ini dengan mana? Berupaya untuk mensucikan dirinya dengan tauhid, dengan sunnah, dengan amalan saleh, dengan menghindari yang haram, dan seterusnya. Adapun fala tuzakku anfusakum, maknanya jangan kabarkan tentang dirimu bahwa kamu suci. Jangan beritakan pada orang lain dengan bangga, saya suci, saya bersih, jangan. Ini yang haram. Jadi yang haram fala tuzakku anfusakum, yakni jangan kalian mengaku-ngaku sok suci. Saya kan begini, saya kan begitu, bukankah saya bersih, bukankah saya suci, bukankah ini, enggak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sok suci, merasa dirimu suci. Qala bin na'azakumullah, kamu jangan memikirkan hal-hal yang baik pada dirimu, tapi justru pikirkanlah hal-hal yang jelek agar kamu bertaubat kepada Allah, takut kepada Allah. Qala bin na'azakumullah, bukankah tidak ada satu orang pun yang selamat dari dosa? Bukankah tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan? Fala tuzakku anfusakum, maka kalian jangan sombong merasa suci. Qala bin na'azakumullah, perhatikan perbedaan makna ini dengan makna yang tadi. Assalatu wafiqul afiyah. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.